Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mubu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang berkaitan dengan najisnya air liur anjing, dan telah diajarkan di dalam syariat Islam bahwasanya tatkala ada sebuah bejana, apakah itu piring, nampan dan yang semisalnya, terkena air liur anjing, maka syariat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bagaimana cara membersihkannya, yaitu dengan mencuci sebanyak 7 kali, dan salah satu dari 7 unsur air itu dicampur dengan tanah. Yang mana yang afdal, yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, adalah tatkala air dan tanah dicampur pada bilangan yang pertama. Air dan tanah dicampur pada bilangan yang pertama. Yang mana setelah pada bilangan yang pertama dicampur tanah dengan air, maka bilangan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang ketujuh terakhir dibilas dengan air yang bersih. Maka sucilah apa yang telah terkena najis dari najis al-mughalladhah tersebut, najis yang sangat besar, yaitu air liur anjing. Pada malam hari ini kita akan memasuki al-hadithus sabi', hadis yang ketujuh, yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an himrana مولى عثمان بن عفان dari Humran مولى عثمان ابن عفان. Humran مولى عثمان ابن عفان adalah seorang yang fiqah dari kalangan tabi'in, yang mana dia merupakan seorang budak yang telah dibebaskan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, yang setelah dibebaskan oleh Utsman ibnu Affan, maka Humran berpindah dari kota asalnya menuju kota Al-Basrah, menuju kota Al-Basrah setelah dibebaskan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini beliau yang meriwayatkannya, annahu ra'a Utsmana da'a biwudu'in, bahwasanya beliau Humran suatu waktu pernah melihat Utsman ibnu Affan meminta kepada orang yang berada di sekitarnya untuk mendatangkan kepada beliau al-wudu, biwudu'in maknanya wudu adalah tempat yang dipakai untuk menampung air wudu. Jadi harokat dari huruf waw adalah fathah, wadu'in. Ra'a Utsmana da'a biwadu'in, berbeda dengan wudu. Kalau wudu adalah fi'ilnya, yang dikerjakan, yang kita kerjakan adalah berwudu. Tapi kalau tempat atau bejana yang menampung air tersebut, maka di dalam bahasa Arab tinggal diganti harokat wawnya menjadi fathah, wadu. Satu hari beliau melihat Utsman ibnu Affan meminta didatangkan sebuah bejana yang berisi dengan air. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi, maka setelah didatangkan bejana yang berisi air tersebut, wudu tadi, kemudian Utsman ibnu Affan menuangkan air yang ada di dalam bejana tadi kepada kedua tangan beliau radhiyallahu taala anhu. Faghasalahuma thalath marrat, Kemudian setelah dituangkan, dicuci oleh Utsman ibn Affan tangan beliau sebanyak 3 kali dari air yang berasal dari bejana tersebut. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu setelah meminta sebuah bejana yang berisikan air untuk beliau berwudu, bersuci, ketika didatangkan bejana tersebut, yang pertama kali beliau lakukan adalah mencuci, membasuh kedua tangan beliau radhiyallahu ta'ala anhu sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian setelah mencuci kedua tangan tersebut, membasuh kedua tangan tersebut, beliau memasukkan tangan kanannya kepada bejana tadi. Memasukkan kedua tangannya kepada bejana tadi. Tsumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian setelah mengambil atau memasukkan tangan kanan beliau kepada bejana tersebut, yang beliau ambil air satu ciduk, kemudian beliau berkumur, beristinsyak dan beristinsar. Berkumur, beristinsyak telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu memasukkan, menghirup air yang ada pada cidukan tangan kita yang masuk kepada rongga hidung bagian atas. Kemudian istinsar, mengeluarkan air tersebut. Kemudian kata beliau, tsumma ghassala wajhahu thalasan. Setelah berkumur-kumur, beristinsyak, beristinsar, kemudian beliau membasuh wajah beliau sebanyak 3 kali. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalasan. Dan setelah itu membasuh kedua tangannya sampai kepada sikunya sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya, bukan dibasuh. Nanti insyaallah akan kita rinci. Tsumma ghassala kilsa rijlaihi thalasan. Kemudian setelah mengusap kepalanya radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau mencuci 2 kaki beliau, tentunya sampai kepada mata kaki, thalasan, sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian setelah beliau bersuci, setelah beliau berwudu tadi, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Utsman ibn Affan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Beliau pernah melakukan wudu seperti apa yang telah aku lakukan saat ini. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa, siapapun, tidak terkhusus untuk sahabat Rasul, tidak terkhusus untuk orang-orang yang berada di sekitar beliau. Man, lafaz yang umum. Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kata beliau alaihi salatu wassalam, thumma shalla rak'atain, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat. Jadi setelah berwudu dengan sempurna, kemudian melakukan salat 2 rakaat. La yuhaddisu fihi ma nafsahu. Yang mana ketika dia melakukan salat tersebut, tidak ada waswas yang ada di dalam pikirannya. Khusyuk dia melakukan salat tersebut. Fokus, tidak kesana kemari pikirannya, tidak terpengaruh dengan waswas syaitan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini hadis yang ketujuh yang telah dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Datang dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang dinukilkan dari budak yang telah beliau merdekakan, yaitu Humran, yang mana Utsman ibn Affan adalah seorang sahabat yang mulia yang telah kita ketahui keutamaan-keutamaan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang yang berislam, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala di awal-awal akan disebarkannya dakwah ini di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berislam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengucapkan dua kalimat syahadah di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan cukup pula menjadi keutamaan yang perlu kita ketahui tatkala Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang telah dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua putri beliau. Yang pertama bernama Ruqayyah, salah satu dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah, dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman ibnu Affan. Dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Ruqayyah lebih dahulu wafat. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau kembali bersama putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang bernama Ummu Kulthum. Jadi ada dua istri Rasul, afwan, ada dua anak atau putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan oleh beliau langsung kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Yang bernama Ruqayyah, setelah wafatnya Ruqayyah, maka dinikahkanlah Utsman ibnu Affan dengan Ummu Kulthum. Karena dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan istri dari Utsman ibnu Affan, seorang yang mulia, seorang yang memegang khalifah setelah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, maka Utsman ibn Affan mendapatkan sebuah julukan, yaitu Dhu'n-Nurain. Dhu'n-Nurain, seorang yang memiliki dua cahaya. Putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putri-putri yang salehah, langsung mendapatkan didikan dari tangan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya tatkala Utsman ibn Affan mendapatkan kesempatan ini, beliau mendapatkan sebuah julukan yang bernama Dhu'n-Nurain, Dhu'n-Nurain, seorang yang memiliki dua cahaya. Kemudian kita akan masuk kepada hadis yang ke-8 karena hubungannya sangatlah erat sekali, yaitu berkaitan dengan tata cara berwudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ke-8 berkata al-musannif al-imam al-allamah Abdul Ghani al-Maqdisi alaihi rahmatullah an Amr ibn Yahya al-Mazini, dari Amr ibn Yahya al-Mazini. Amr ibn Yahya al-Mazini adalah seorang yang siqah yang hidup di zaman para tabi'in, akan tetapi beliau bukanlah seorang tabi'in karena beliau belum pernah sekalipun bertemu dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amr bin Yahya al-Mazini. An Abi, beliau meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya bernama Yahya bin Yahya ibnu Imarah ibnu Abi Hasan. Yahya ibnu Imarah ibnu Abi Hasan, yang mana ini adalah seorang tabi'in, bertemu dengan beberapa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya akan dinukilkan pada riwayat ini. Kata Yahya ibn Umarah ibn Abi Hasan, syahidtu, aku telah menyaksikan Amr ibn Abi Hasan, Amr ibn Abi Hasan al-Ansari al-Mazini adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang langsung mengambil ilmu dari dua lisan Nabi, atau dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amr ibnu Abi Hasan al-Ansari al-Mazini. Kemudian beliau mengatakan, Sa'al Abdullah ibn Zaidin an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kata Yahya ibn Imarah mengatakan, aku menyaksikan Amr ibn Abi Hasan pernah bertanya kepada Abdullah ibn Zaid, Abdullah ibn Zaid al-Ansari al-Mazini. Jadi sanad dari riwayat ini adalah Ansariyun, mereka dari kalangan Al-Ansar al-Mazini, yang mana Abdullah ibn Zaid juga sama sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau telah berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada perang Uhud, pada peperangan Uhud. Amr bin Abi Hasan meriwayatkan dari sahabat yang setara dengan beliau, teman sejawat beliau, sama-sama murid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayatul sahabi anis sahabi. Periwayatan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ambil dari sahabat beliau alaihi salatu wasallam yang lainnya. Jadi setara periwayatannya. Yang namanya riwayat belum tentu dari seorang murid kepada gurunya. Bisa pula murid dengan murid seperti yang ada di dalam riwayat ini. Sama-sama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berwudu. Maka ketika Abdullah bin Zaid ditanya, maka beliau meminta fada'a bi taurin min ma'in. Beliau meminta untuk didatangkan sebuah bejana yang berisikan air. Kemudian setelah didatangkan, beliau mempraktekkan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatawadda'a lahum wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau akan mulai mempraktekkan bagaimana tata cara wudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Zaid adalah seorang yang selalu bermulazamah. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dekat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka beliau mempraktekkan hal ini. Fa akfa'a ala yadayhi min at-tawri. Yang pertama kali dilakukan adalah beliau menuangkan bejana tadi, menuangkan air yang ada di dalam bejana tersebut kepada dua tangan beliau. Jadi tidak memasukkan, akan tetapi dituangkan dari bejana tersebut. Yaman at-taur ini adalah sebuah lafaz dalam bahasa Arab yang bisa diartikan dengan bejana yang berasal dari besi. Yang berasal dari besi, nanti insyaallah taala akan dijelaskan jenis dari at-taur ini. Fa akfa ala yadayhi min at-tauri. Beliau mengeluarkan air yang ada dalam bejana tersebut, memiringkan. Fa akfa ini memiringkan, memiringkan bejana tersebut sehingga airnya keluar dari bejana tadi untuk mencuci dan membasuh kedua tangan beliau. Fa ghassala yadayhi thalasan. Ketika airnya sudah keluar terkumpul di dua tangan Abdullah bin Zaid, beliau cuci dua tangan tersebut, dibasuh. Tsumma adkhala yadahu fit tawr. Setelah dibasuh dari luar bejana tadi dengan bejana yang dimerengkan, maka mulailah tangan kanan dari Abdullah bin Zaid masuk kepada bejana tersebut. Ini kaitannya erat dengan apa yang telah kita sebutkan dari hadis-hadis yang sebelumnya. Sebelum kita berwudu, misalkan kita bangun dari tidur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencuci dulu kedua tangan kita. Ya, dibersihkan dulu. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam bejana tadi. Tsumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastansara thalasan bi thalasin atau bi thalasi ghurafat. Kemudian tangan kanan beliau dimasukkan ke dalam bejana tersebut dan dipakai untuk berkumur, beristinsyak dan beristinzar sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Pertama, kedua, ketiga. Ini yang pertama dilakukan oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian kata beliau tsumma adkhala yadahu. Kemudian kembali memasukkan tangan ke dalam bejana tersebut, tangan kanannya, yadahu, satu tangan. Fa ghassala wajhahu thalasan. Kemudian beliau membasuh wajah beliau sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit tawri fa ghassalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya lagi ke dalam bejana tersebut, kemudian membasuh dari ujung tangan kanannya sampai ke sikunya sebanyak 2 kali. Dari tangan kanan sebanyak 2 kali, tangan kiri begitu pula sebanyak 2 kali. Marrataini. Sebanyak 2 kali sampai kepada sikunya. Kalau yang riwayat sebelumnya sebanyak 3 kali. Nanti insyaallah akan kita sebutkan faedahnya. Tsumma adkhala yadahu fit tawr. Kemudian setelah membasuh kedua tangan beliau sampai ke siku sebanyak 2 kali, memasukkan tangannya kembali famasaha ra'sahu. Kemudian diusap kepala beliau. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian tata cara mengusap kepala disebutkan di dalam riwayat ini. Yang dilakukan Abdullah bin Zaid adalah fa'aqbala bihima. Memulai dari bahagian depan dari kepala beliau. radhiyallahu ta'ala anhu, wa adbara marratan wahidatan, kemudian memundurkannya, mengusapnya sebanyak satu kali. Ini yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zaid. Setelah itu, thumma ghassala rijlaihi, setelah kepala, maka beliau membasuh kedua kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain yang dinukilkan di sini oleh al-musannif alaihi rahmatullah, bada'a bimuqaddami ra'sihi, beliau memulai dari kepala bahagian depan, hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai diusap mengikuti seluruh kepalanya sampai ke belakang leher bahagian atas. Tsumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu, kemudian beliau kembalikan kedua tangan beliau sampai ke bahagian di mana beliau memulai dari awal tersebut. Jadi dari awal dimundurkan sampai ke leher bagian atas, kemudian dimajukan lagi sampai ke tempat yang paling depan beliau memulai dari mengusap kepala tersebut. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, atana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi thawrin min sufrin. Dalam riwayat lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke tengah-tengah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa akhrajna lahu ma'an, maka kami, kata sahabat-sahabat beliau, mengeluarkan, menyediakan sebuah air yang berada di dalam bejana, min sufrin, yang mana bejana tersebut berasal dari besi. Ini dua hadis yang telah dijelaskan oleh al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Disebutkan di sini at-tawru syibhu tafsti. At-tawr itu menyerupai seperti bejana yang kecil, lebih besar sedikit daripada gayung. Mungkin kalau kita setarakan dengan zaman sekarang dengan baskom yang tidak terlalu besar, sedang ukurannya. Inilah yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan oleh Abdullah ibn Zaid ketika ditanya oleh Amr ibn Abi Hasan bagaimana tata cara berwudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dari dua hadis ini kita bisa melihat bagaimana tata cara wudu berdasarkan apa yang telah dinukilkan kepada kita dari berwudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama harus kita fahami adalah yang namanya berwudu harus ada yang namanya at-tartib. Harus berurutan antara satu dengan yang lainnya, tidak boleh tercampur. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan bagaimana tata cara berwudu dari pertama sampai terakhir. Membasuh, membasuh, membasuh, dan di pertengahan wudu tersebut ada sebuah amalan untuk mengusap bahagian kepala. Kalaulah boleh dimaju dan mundurkan, maka niscaya mengusap ini mungkin ditaruh di paling terakhir dari amalan seorang berwudu. Akan tetapi sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mengusap kepala pada pertengahan amalan wudu seorang. Jadi harus yang namanya berurutan. Setelah membasuh, membasuh, membasuh, ketemu kepala, diusap. Bukan dibasuh, diusap. Setelah diusap, kembali lagi membasuh, yaitu kedua kakinya. Jadi ketika diselipkan amalan mengusap kepala, menunjukkan kepada kita bahwasanya hal ini haruslah dilakukan secara berurutan. Tidak boleh dimajukan dan dimundurkan. Karena ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita melihat dari dua hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bilangan-bilangan yang dilakukan oleh beliau. Berapa kali beliau berkumur, berapa kali beliau mencuci wajahnya. Maka dalam riwayat yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinukilkan di sini bahwasanya beliau berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar tanpa disebutkan berapa kalinya. Tanpa disebutkan bilangannya. Akan tetapi di dalam riwayat yang kedua dari Abdullah ibn Zaid disebutkan salasan bi thalathi ghurafat, sebanyak tiga kali. Jadi bisa digabungkan. Inilah yang namanya periwayatan muhaddithin. Ketika sebuah periwayatan itu kurang, maka bisa dilengkapi oleh riwayat yang satunya, saling melengkapi. Pada riwayat yang pertama tidak disebutkan berapa banyak Rasulullah SAW berkumur, beristinsyak dan beristinsar. Di riwayat yang kedua disebutkan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 cidukan air. Berkumur pertama, kedua, ketiga. Sebanyak 3 kali. Ini yang pertama. Jadi setelah kita menemukan sebuah air yang suci untuk kita pakai berwudu sebelum sholat ataukah yang semisalnya, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mencuci kedua tangan, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmahnya telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Karena seorang itu tidak akan mengetahui di mana tangannya bermalam, bisa saja di tempat-tempat yang najis dari bahagian tubuhnya. Kemudian setelah dia mencuci tangan, dia berwudu sebanyak 3 kali. Berwudu sebanyak 3 kali. Afwan, berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Begitu pula melakukan istinsyat dan istinsar sebanyak 3 kali pula. Setelah selesai dari istinsar, amalan berikutnya adalah mencuci, membasuh wajah. Wajah di dalam syariat Islam telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dari lafaz Arab telah diketahui dan telah dimaklumi, dinamakan al-wajah karena adanya al-muwajahah, berhadapan antara seorang dengan yang lainnya, maka dinamakan dengan al-wajhu di dalam bahasa Arab, berasal dari kata al-muwajahah. Karena kalau kita bertemu orang, wajahnya yang kita lihat. Batasan wajah adalah kalau panjangnya, maka dari dagu sampai ke awal tumbuhnya rambut. Kalau lebarnya, maka dari ujung telinga kanan sampai ke telinga kiri. Jadi semua ini harus terkena dengan air suci. Harus disempurnakan. Ini yang kedua. Setelah dia berkumur-kumur. Kemudian yang ketiga, urutannya adalah yang dia lakukan membasuh kedua tangannya dari ujung jarinya sampai ke sikunya, dan siku harus terkena air, jangan sampai tidak terkena air, sebanyak 3 kali. Kemudian setelahnya adalah mengusap kepala, yang seperti dijelaskan di dalam riwayat yang kedua. Tata caranya yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari bahagian depan awal tumbuhnya rambut sampai ke belakang leher bagian atas, kemudian kembali lagi ke depan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah seorang membasuh kedua kakinya. Jadi yang namanya mengusap hanya bagian kepala. Dan khilaf di kalangan para ulama, berselisih para ulama, apakah cukup tatkala seorang mengusap sebahagian dari kepalanya, sebahagian dari kepalanya, bagian depannya saja misalkan, seperti yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, hanya bagian depannya, ubun-ubunnya saja. Ini sah wudunya ataukah tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas mereka bersepakat bahwasanya mengusap kepala wajib. Ini mereka sepakat para ulama, mengusap kepala adalah suatu kewajiban. Akan tetapi yang saya sebutkan tadi, mereka berselisih, memiliki khilaf ketika apakah sebahagian kepala saja yang dibasuh mencukupi atau membuat sah wudunya dia ataukah tidak. Maka pendapat yang pertama keluar dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Begitu pula Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Abu Hanifah serta Al-Imam Asy-Syafi'i alaihim rahmatullah. Mereka mengatakan cukup sebahagian kepalanya saja, bahagian depannya saja, ataukah bahagian tengahnya saja, al-muhim hanya sebahagian kecil dari kepalanya, tidak seluruhnya. Dan mereka yang memiliki pendapat ini pun berselisih seberapa banyak bolehnya, apakah setengah kepala atau sepertiga kepala atau seperempat, mereka berselisih masing-masingnya. Jadi tidak berada di dalam satu qaul, satu pendapat. Pendapat yang kedua adalah yang keluar dari al-imamu Malik. Begitu pula al-imamu Ahmad, wajib seluruh kepala yang diusap, tidak boleh sebahagiannya saja. Dalil yang dipakai dari pendapat yang pertama, al-imam Ats-Tsauri, al-Auza'i, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i alaihim rahmatullah, Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, dan usaplah biruusikum, ba yang ada di dalam ayat ini kata mereka litab'id, menunjukkan sebahagian kepala. Wamsahu, dan usaplah sebahagian kepala kalian. Jadi bukan seluruhnya. Ba di sini adalah litab'id. Begitu pula mereka berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dari sahabat yang mulia Al-Mughirah, annahu sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali berwudu, famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah, kemudian beliau mengusap bagian depan kepalanya dan imamahnya. Jadi hanya bagian depan dalam hadis ini, dan inilah hadis yang sahih. Adapun pendapat yang kedua, pendapat al-Imam Malik wal Imam Ahmad, beliau berdalilkan dengan mayoritas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah dua riwayat yang telah kita bacakan ini. Dengan terang-terangan Abdullah bin Zaid mempraktekkan. Begitu pula Utsman bin Affan mempraktekkan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dijawab oleh al-Imam Malik wal Imam Ahmad dan yang bersama beliau berdua, bagaimana ketika mereka pendapat pertama berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, dan usaplah sebahagian dari kepala kalian. Dijelaskan oleh mereka bahwasanya alba yang ada di ayat ini bukanlah litab'id, bukan menunjukkan sebahagian. Perintah bukan sebahagian. Akan tetapi ba di sini adalah lil ilsaq, menunjukkan keseluruhan. Dan dinukilkan dari sebahagian ahlul lughah, di antaranya adalah Ibnu Burhan, beliau mengatakan man za'ama annal ba'a litab'id faqad ja'a an ahlil arabiyyah bima la ya'rifunahu. Barang siapa yang telah menafsirkan alba dengan at-tab'id yaitu sebahagian, maka kata beliau faqad ja'a an ahlil arabiyyah, sungguh dia telah mendatangkan sebuah kaidah dalam bahasa Arab, bima la ya'rifunahu, dari sesuatu yang tidak diketahui oleh ahlul Arab. Bangsa Arab tidak mengetahui bahwa ba itu untuk tab'id, sebahagian. Jadi terbantahkan pendapat yang mereka keluarkan. Ini bantahan yang pertama. Begitu pula apa yang telah dinukilkan oleh Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, dari praktek mereka langsung yang melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berwudu. Maka ini bantahan yang kedua. Dari sisi bahasa pun mereka telah keliru. Alba yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukanlah untuk sebahagian kepala, akan tetapi lil ilsaq, keseluruhan dari kepala. Wamsahu biruusikum, usaplah seluruh kepala kalian. Ini yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Seluruhnya. Berarti yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh kepala. Bukan sebahagiannya saja, bahagian depan, ubun-ubunnya atau yang semisalnya. Ini dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis mauquf dari Al-Mughirah yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan ketika itu beliau hanya mengusap sebahagian kecil dari kepalanya yaitu nasiyah, bahagian depan, ubun-ubun. Kalau berhenti di sini, maka ini bisa menjadikan hujjah atas mereka. Benar. Akan tetapi hadis ini dilanjutkan oleh Al-Mughirah, wa 'alal imamah. Setelah bahagian depan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, dilanjutkan ke bahagian belakang imamahnya. Hadis ini ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan imamah. Yang mana beliau tidak melepas imamah ketika akan berwudu, cukup dinaikkan ke atas sampai bahagian atas kepala beliau kelihatan. Jadi ketika dibasuh atau ketika diusap, bahagian depan beliau usap, lanjut dengan imamah bagian belakang. Jadi tetap keseluruhannya. Dari apa yang disebutkan oleh Al-Mughirah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari koreksi yang kita sampaikan, Dari dalil-dalil yang disebutkan, dari pendapat pertama ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwasanya pendapat kedualah yang paling rajih, yang lebih kuat daripada pendapat yang pertama, karena realisasi langsung, praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala beliau mempraktekkan hal tersebut ketika mengusap kepala dari bahagian depan sampai ke bahagian belakang, kemudian kembali lagi ke bahagian yang depan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Al-Mu'adzin, fali'adzin. Fadhan, Abu Ammar, Abu Ismail atau yang lain. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya besar beliau yang berjudul Zadul Ma'ad. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, lam yasih fi hadithin wahidin annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iqtasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Tidak ada satu riwayat hadis pun yang sahih yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwasanya beliau mengusap sebahagian dari kepala beliau. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah, tidak sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara apa yang bisa kita ambil faedahnya dari dua riwayat ini, yaitu bilangan dalam kita berwudu. Disebutkan di dalam riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua, ada dua kali Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan tata cara berwudu. Ada yang sebanyak 3 kali, ada pula yang sebanyak 2 kali. Maka di sini kita bisa mengambil faedah yang afdal adalah sebanyak 3 kali. Akan tetapi, jika dia melakukannya 2 kali, maka itu mencukupkan. Cukup baginya. Dalam artian, wudunya adalah sah. Bisa dia pakai untuk melakukan sholat, bisa dia pakai untuk melakukan qiraatul Quran, dan yang semisalnya dari amalan-amalan yang dianjurkan atau diperintahkan untuk berwudu sebelum memulai amalan tersebut. Jadi boleh dengan 3 bilangan, 3 kali ataukah dengan 2 kali. Begitu pula faedah yang bisa kita ambil dari 2 riwayat ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan semangat yang ada di sisi sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum dalam menyebarkan syariat Rasul, dalam mengajarkan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, dipraktekkan langsung. Yang namanya sebuah praktek itu akan lebih nempel pada otak seseorang. Dia melihat nyata. Maka ini adalah sesuatu cara yang telah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang haris, sangat bersemangat dalam menjelaskan dan mewariskan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula riwayat yang kedua yang datang dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, thumma adkhala yadahu. Disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan 1 tangannya. Jadi kalau kita memasukkan 1 tangan kita ke dalam air untuk berkumur-kumur, untuk membasuh muka dan semisalnya, maka hal ini boleh. Tidak harus dengan 2 tangan. Dan sepakat para ulama ketika dilakukan dengan 2 tangan, dan hal ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, ketika dilakukan oleh dengan 2 tangan dalam membasuh wajah atau yang semisalnya dari amal-amal berwudu, maka itu yang lebih afdol. Karena dalam riwayat lain pun Nabi SAW melakukan membasuh kedua wajah dan yang semisalnya dengan 2 tangan. Akan tetapi jika ada yang membasuh dan memasukkan tangan kanannya saja ke dalam bejana, maka tidak bisa diingkari. Itulah yang telah disabdakan atau telah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan permasalahan fikih, ada permasalahan yang luas. Harus kita bisa berlapang dada dari apa yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita yang lainnya, walaupun berbeda pendapat dengan kita. Karena kalau dilakukan dengan 2 tangan untuk membasuh wajah, ini akan lebih mudah dan akan lebih sempurna dalam membasuh wajah seorang yang akan melaksanakan ibadah salat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan 2 pertanyaan yang ada. Seseorang akan melakukan safar pada tanggal 9 Dzulhijjah dan tetap berpuasa Arafah, namun di perjalanan seorang temannya mengajaknya singgah untuk makan siang. Apakah dia harus membatalkan puasanya? Tidak harus membatalkan puasanya. Silahkan dia menolak, menyampaikan dengan ucapan yang baik-baik bahwasanya saya sedang melakukan ibadah puasa, yaitu shaumu al-Arafah. Jadi apakah dia harus membatalkan puasanya? Tidak harus. Apakah jika dia batalkan, dia tetap mendapatkan keutamaan hari Arafah? Kalau dia batalkan, dia tidak akan mendapatkan keutamaan hari Arafah, karena keutamaan yang didapatkan adalah khusus bagi mereka yang melakukan puasa. Adapun ketika dia membatalkan puasa tersebut, maka dia akan terlewat dari keutamaan yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika dia tidak mengajak atau tidak mengambil, tidak memenuhi undangan temannya atau memenuhi ajakan temannya tersebut, maka insyaallah taala tidaklah terlalu mendatangkan kemudaratan yang besar. Karena insyaallah akan ada yang namanya di sana saling bertoleransi, kata mereka. Kemudian kata si penanya, apakah mengusap kepala bersamaan dengan mengusap telinga? Naam. Mengusap kepala bersamaan dengan mengusap telinga. Hal ini telah dijelaskan di dalam riwayat yang lainnya, sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam tata cara berwudunya Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengusap kepala, ma'a udhunaihi, bersamaan dengan dua telinga beliau. Jadi bersamaan dengan telinga. Dari awal kepala, awal tempat tumbuhnya rambut. Bagaimana misalkan ada seorang yang memiliki penyakit tumbuhnya agak di belakang, apakah mulai dari belakang? Tidak, tumbuhnya dari mengikuti keumuman kaum muslimin yang tumbuhnya di bahagian depan. Kalaupun dia memiliki sebuah penyakit yang tumbuhnya sedikit ke belakang, maka dia harus mulai di bahagian depan sampai ke belakang di atas leher, kemudian dia mengusap kedua telinganya, setelah itu kembali lagi ke bahagian depan. Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma'a udhunaihi. Pertanyaan kedua dari si penanya, apakah menyentuh atau bersentuhan dengan wanita membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu, akan tetapi hal tersebut telah mendatangkan laknat besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau wanita yang dia sentuh adalah wanita ajanib yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia, haram. Kalau dia bersentuhan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih baik seorang ditusuk besi panas di atas kepalanya daripada dia harus bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Maka dia melakukan sebuah keharaman kalau wanita yang dia sentuh adalah ajanib. Kalau dari sisi wudunya, wudunya batal ataukah tidak? Tidak membatalkan al-wudu. Kalaulah yang dia sentuh adalah wanita yang halal, istrinya kah atau anaknya yang disemisalnya, maka hal tersebut tidak sama sekali membatalkan al-wudu. Karena telah dijelaskan oleh para ulama, yang membatalkan wudu adalah yang dimaksudkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala bersentuhan dengan wanita membatalkan wudu, dijelaskan oleh para mufassirin yang dimaksud di situ adalah al-jima'. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masuk kepada hadis yang dinukilkan oleh al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.